hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah Joker.